Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran surah Nabawiyah dari kitab Mukhtasar Siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kita baca sampai pasal yang menyebutkan hikmah dan faedah serta pelajaran yang bisa dipetik dari peristiwa Hunain. Kita masuk pasal yang baru, bab yang baru, yaitu Ghazwatut Taif, pertempuran Taif. Qala al-muallif rahimahullah, Ghazwatut Taif, pertempuran Taif. Walamma arada al-masira ila Taif wa kanat fi Syawal sanat thaman. بعث الطفيل بن عمرو إلى ذي الكفين صنم عمرو بن حمامة الدوسي يهدمه. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak berangkat menuju Taif, dan itu terjadi pada bulan Syawal tahun ke-8 Hijriah, beliau mengutus Tufail bin Amr menuju lokasi Dzulkafain. Dzulkafain ini nama sebuah berhala milik Amr bin Humamah Ad-Dausi dengan tujuan untuk dihancurkan. Wa amarahu an yastamidda qaumahu wa yuwafiyahu bit-Taif. Rasulullah meminta Tufail bin Amr untuk mengajukan bala bantuan dari kaumnya dan meminta beliau untuk bertemu dengan Rasul di Taif. Jadi Rasul mengatur pasukan berangkat ke Taif, ditunjuk satu orang untuk menuju Dzulkafain untuk dihancurkan. Dan orang ini diminta untuk meminta bantuan dari kabilahnya, dan nanti bila telah selesai misinya, diharapkan bisa bertemu dengan Rasul di Taif, nyusul ke sana. Fa kharaja sari'an fa hadamah. Maka Tufail bin Amr bersegera untuk keluar menuju Dzulkafain, kemudian beliau pun menghancurkannya. Wa ja'ala yahthun nara fi wajhihi. Ketika itu Tufail menyalakan api tepat di depan berhala ini. Wa yaqul, dan mengatakan, ya dal kafain lastu min ubadika miladuna akbaru min miladika inni hashautu an-nara fi fuadika. Wahai dal kafain, aku bukan penyembahmu. Hari kami jauh lebih besar dari harimu, dan aku menyalakan api tepat di hadapanmu. Yakni sebelum dihancurkan, beliau menghardik berhala ini. Menunjukkan bahwasanya al-ibadatu haqqan lillah. Ibadah yang sesungguhnya hanya untuk Allah, bukan untuk satupun dari makhluknya. Wan hadara ma'ahu min qawmihi 400 sira'an. Ikut bergabung dengan Tufail bin Amr dari kabilahnya sekitar 400 pasukan. Fawafahu Nabiya sallallahu alaihi wasallam bi-Taif ba'da maqdamihi bi-4 ayyam. Pasukan Tufail bin Amr menyusul Nabi ke Taif setelah Rasul lebih dahulu tiba di sana 4 hari sebelumnya. Jadi Rasul berangkat menuju ke Taif, kemudian Tufail bin Amr menuju ke Dzulkafain, misi selesai, berangkat dengan pasukan yang sudah ditunjuk, 400 pasukan, berangkat menuju Taif bareng-bareng. Rasul sudah tiba di sana 4 hari sebelum itu. Jadi perjalanannya lumayan. Dari Dzulkafain menuju Taif sekitar 4 harian. Wa qadima bidabbabatin wa manjaniq. Dan Tufail bin Amr datang membawa dabbabah dan manjaniq. Ini salah satu alat tempur yang cukup besar di masa itu. Dabbabah itu alat penghancur. Manjaniq itu alat pelontar. Ya. Kalau sekarang gitu, dabbabah itu biasa diartikan dengan tank. Manjaniq itu diartikan dengan rudal. Ya. Kalau zaman sekarang kan sebuah otomatis. Mesin atau alat penghancur untuk medan perang, ya tank, ya dengan tembakannya. Kemudian manjaniq untuk zaman sekarang, ya rudal, bom yang dilontarkan. Ya. Kalau dulu juga ada, dabbabah, itu dia alat berat yang memang dipakai untuk menghancurkan. Biasanya kalau yang dihadapi ini punya benteng yang kuat, ya, susah untuk dikuasai, maka dirobohkan menggunakan dabbabah. Kalau manjaniq itu pelontar, jadi dilontar dari jarak yang jauh, kayak ketapel, tapi gede. Ya. Ditarik berapa orang, kemudian dilempar ya, untuk merusak wilayah musuh. Qala Ibnu Sa'ad berkata, "Lamman hazamu min autas, dakhalu husnahum wa tahayya'u lil qital." Ketika mereka kalah pada peristiwa Autas, mereka masuk ke dalam benteng, berlindung di dalamnya dan mempersiapkan serangan balik. Ya, ini beliau menceritakan tentang orang-orang Hawazin, ya. Orang-orang Hawazin ini adalah musuh pada peristiwa Hunain, ya. Mereka ini kalah pada peristiwa Hunain, kemudian mereka lari ke Autas. Ketika di Autas dikejar, terjadi sedikit bentrok di sana, mereka tetap kalah. Kemudian mereka masuk ke dalam benteng dan mereka melakukan atau membuat strategi baru untuk melakukan serangan balik. Wasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat menuju ke lokasi. Fanazala qariban min husn Taif. Beliau pun singgah di lokasi yang dekat dengan benteng Taif. Wa askara hunak, beliau membangun kem-kem militer yang ada di sana. Jadi beliau berangkat sampai mendekati lokasi dan medan, beliau bikin kem. Faramaul muslimina bin nabli ramyan shadida. Orang-orang yang sudah berlindung di balik benteng tahu kedatangan Rasul dengan pasukan beliau. Mereka pun melempari Rasul dan para sahabat dengan menggunakan panah, ya. Diserang dari jarak jauh. Ka'annahu rijlu jaradin hatta usiba nasun minal muslimina bi jirahah. Serangan panah ini seperti kaki belalang, hingga ada beberapa kaum muslimin yang terkena serangan tersebut. Ya, ya ini antum tahu ya, kakinya belalang ya. Itu kan ada apa runcingnya ya, urut. Kayak gitu serangannya. Jadi panahnya itu berjejer, kayak kaki belalang. Nyerangnya enggak cuma satu-satu gitu, enggak serempak lepas anak panahnya. Itu kalau dilepas turun, itu jejerannya kok kayak hujan, ya. Kayak hujan. Itu kalau sudah turun semua, lumayan kalau perlindungannya atau bentengnya kurang kuat, itu bisa kena, ya. Nah, ini ada beberapa kaum muslimin yang terkena panah tersebut. Wa qutila minhum 12 rajula. Ada 12 orang yang terbunuh pada serangan ini. Fartafa sallallahu alaihi wasallam ila mawdi'i masjid Taif al-yawm. Rasulullah pun mulai naik menuju ke tempat yang sekarang menjadi Masjid Taif. Jadi beliau akhirnya agak maju lagi, cari tempat yang tinggi. Fahasarahum 18 yawma. Rasul memblokir mereka, mengepung mereka selama 18 hari. Lumayan, bentengnya cukup tangguh. Wanasaba alaihimul manjaniq. Rasul kemudian memasang manjaniq, alat pelontar untuk menghancurkan pertahanan mereka. Wa huwa awwalu man rama bihi fil Islam. Dan beliau adalah orang pertama yang melontarkan manjaniq pada pertempuran Islam. Wa amara biqat'i a'nabi Thaqif. Beliau memerintahkan pasukan untuk memberangus kebun-kebun anggur milik Bani Thaqif. Yakni dilemahkan stok pangannya. Karena dibikin diserang secara fisik lumayan tangguh mereka sampai 18 hari penyerangan. Akhirnya Rasul mencari cara stok pangan mereka ikut dihancurkan. Jadi dilihat, sumber pangan mereka dari kebun anggur. Sebagian kebun anggur dibakar. Fawaqa'anna sufiha yaqta'un. Maka para pasukan pun mulai untuk menghancurkan kebun anggur tersebut. Fasaluhu ayyada'aha lillah walirrahim. Orang-orang Hawazin yang berlindung di balik benteng memohon kepada Rasul untuk membiarkan kebun itu. Ya, dan mereka memohon dengan nama Allah dan kedamaian. Faqala Rasulullah SAW, fa inni ada'uha lillahi walirrahim. Rasulullah pun mengatakan, ya sudah, saya akan tinggalkan sebagian dari kebun itu karena Allah dan demi kedamaian. Wa nada munadi, kemudian beliau menunjuk seseorang untuk memberikan pengumuman. Ayyuma 'abdin nazala minal husni wa kharaja ilaina fahuwa hur. Siapapun budak yang berada di dalam benteng kemudian keluar menyerahkan diri kepada kami, maka dia merdeka. Fa kharaja minhum bid'ata 'ashara rajula. Otomatis keluar 10 sekian orang. Bid'ah itu adat kinayah ya, untuk menunjukkan beberapa bilangan. Kalau tidak salah 3 sampai 10 ya. Berarti bid'ata 'ashar ya, sekitar 13, 14 sampai 20. Rajulan. Fihim Abu Bakrah ibnu Masruh. Di antara barisan budak ini ada seseorang yang bernama Abu Bakrah bin Masruh. Ini termasuk taktiknya beliau juga ya, memberikan jaminan bagi mereka yang mau menyerah. Rasul berkata, siapapun yang menjadi budak saat ini yang berlindung di balik benteng, kalau mau keluar menyerahkan diri merdeka. Keluar mereka sekitar 10 sekian orang datang. Fa'ataqahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul pun membebaskan mereka semua. Wa dafa'a kull rajulin minhum ila rajulin minal muslimina yamunuh. Rasul membagi ya, para budak ini yang sudah dibebaskan dibagi rata kepada sebagian pasukan kaum muslimin dengan tujuan untuk menjaga mereka. Misalnya ada 13 budak diberikan kepada 13 orang ya, dibagi satu orang dapat satu budak. Walam yu'dzan fi fathu Thaif. Saat itu Rasul belum diizinkan untuk membuka kota Thaif. Fa amara Rasulullah SAW Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu fa adana birrahil. Maka Rasulullah SAW memerintahkan sahabat Umar untuk mengumumkan kepada pasukan untuk kembali ke Madinah. Fadajjan nasu min dhalik. Otomatis pasukan pun terjadi kegaduhan. Loh, belum selesai perang Rasul, kok balik? Ya. Rasul dapat wahyu dari Allah. Ya, untuk saat itu jangan dilanjutkan pertempurannya. Biarkan mereka. Rasul pun meminta para sahabat untuk pulang. Para sahabat pun gaduh. Loh, kok balik? Ini belum selesai. Wa qalu narhal wa lam yufta alaina. Para pasukan pun bertanya, apakah kita akan kembali dalam keadaan kita belum mendapatkan kemenangan? Faqala Rasulullah SAW, faqdu alal qital. Maka Rasulullah SAW pun mengatakan, ya sudah, kalau kalian memang ingin untuk maju, tetap maju, ya sudah, maju lagi. Faqadau, mereka pun maju lagi. Fa'asobahum jurahat. Ternyata yang maju ini terluka, ya, kena serangan. Faqala Nabi SAW, inna qafiluna insyaAllah. Maka Nabi SAW mengatakan, ya sudah kita balik, insyaAllah. Ya. Jadi mereka masih ingin lanjut. Ya sudah, kalau mau lanjut silakan, maju aja. Pas maju, kena serangan, mundur lagi. Ya wis, selesai toh, balik dulu. Fasurru bidhalik. Mereka pun senang dengan keputusan Rasul. Waja'alu yarhalun. Mereka pun akhirnya pulang. Wa Rasulullah SAW yadhak. Rasul pun tertawa melihat keadaan mereka. Mau dikasih tahu sejak awal pulang kok sik nekat ya cobaan ya akhirnya kena luka toh balik sekarang ya balik. Falamma irtahalu wastaqallu, ketika para pasukan pun sudah berangkat, qala, Rasul mengatakan, qulu, katakanlah, ayibun, taibun, abidun, rabbina hamidun. Katakan doa ini. Ini doa yang dipakai ketika seseorang itu pulang dari safar menuju ke kampung halaman atau menuju ke kediaman dia. Maka ketika dia masuk, mungkin di gerbang desanya atau mendekati rumahnya, baca doa ini. Ayibun, kita semua kembali. Taibun, dalam keadaan bertobat. Abidun, dan menghamba kepada Allah. Rabbina hamidun. Dan kita selalu memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qila ya Rasulullah, udu Allah ala thaqif. Ada seseorang yang meminta kepada Rasul. Ya Rasulullah, doakan kejelekan kepada Bani Thaqif. Faqala, Rasul mengatakan, Allahumma hdi thaqifan wa'ti bihim. Ya Allah, berilah petunjuk kepada orang Thaqif dan buatlah mereka menyerahkan diri kepadaku. Yang ini minta agar didoakan kejelekan, Rasul memberikan doa yang terbaik untuk mereka. Menunjukkan rahmatnya beliau dan syafaqahnya Rasul SAW terhadap umatnya. Thumma kharaja ila al-jiranah, fadakala minha ila Makkah muhriman bi'umratin faqadaha, thumma raja'a ila al-Madinah. Beliau pun keluar menuju ke Jiranah. Beliau masuk dari jalur Jiranah menuju ke Mekah untuk ihram umrah. Kemudian beliau pun balik ke Madinah. Jadi ke Mekah dulu, umrah, setelah itu langsung balik ke Madinah. Tayyib. Adapun setelah itu insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan berikutnya.